Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha. sikile dhewe atau gun sikil napa gun piwi niku diweki surat terus dikirim sampai alamat iki jadene wiji HP ning ono sing dienggo totoan lho ngeten iki kejarane ono sing ta iki secara umum Gusti Allah melehke wong kafir-kafir kanthi dawuh alam yarau apa urung do ngetangeti iki cara Jawa kudus apa ora ndelok apa ora ngetangeti wong Jawa nek gawe basa ngono ngeti terus ngetangeti lunga terus lunga-lunga liwat terus riwa-riwi atau wira-wiri niku bahasa kurang ngetangeti ilat toiri marang tingkae manuk musakhorotin khaleti lulutake fi jauh sama ing dalam awang-awang hawa sing antarane langit lan bumi iku wong Jawa Kudus le ngomong le ngundikan awang-awang ora ngerti manuk mabur ning awang-awang. Sing iso maburna sapa? Nalika jebeber sewiwine nalika mingkup ono sing jebeber terus wong Kudus lingarani ngalang ngalang mayum sikuhuna iki supaya do ngerti ora bisa ngendek ing manuk-manuk mau illallahu kejaba Allah sing iso ming Gusti Allah ngendekno maburno terus jarak pirang kilo Gusti Allah saged ndamel ngoten niku. Apa wong-wong kafir ora ngetangeti ngono tapi nek ngetangeti mbok mikir. Marane kula wong salwangsul nerangake supaya bisa makrifat, pengertian makrifat weruh. Weruh sing sak bener sing kuwasa tenan ku Gusti Allah. Liyane kuwasa majazian. Majazian ku tegese ora tenan. Cara Jawa Kudus iso isanan. Ya. Dadi manusa ki iso isonan. Nggih omah iso. Nggih kenteng iso. Nggih lempung dak iso. Dadi iso-isonan. Dadi kaya nerusno ngono lho, corot kanak-kanak guru mulang gawe gambaran ngono terus sing kanak-kanak kon mulas ngono tok. Wis dikandani sing di kuning, sing ijo, sing abang kon mulas. Ngono lho. Dadi nerusno. Mulai ya wis dikandani nek manusa ku apes wa khuliqal insanu dhaifa apes nek wis apes aja kemakinan niki urut ngaten loh wangsul dateng masalah burung manuk ya kok endahane manusia senajan ora diparingi sewiwi dening Allah. Manusia ora ana sewiwine ning senjata akal, senjata sing ampuh ora iso diungkuli dening kewan-kewan liyane. Akal ngerti manuk iso mabur jarak jauh. Manusa nek galapan karo manuk mesti kalah. Ning dengan akal manusa menang. Gawe pesawat. Pesawat macam-macam sing diarani pesawat biasa, pesawat pos, pesawat jet, helikopter lan liyane. Galapan karo manuk menang manusa. Sebab akale. Mulane ayat tutupane inna fi zalika satamane iku tetep ing dalem mangkono kang kesebut yaiku Allah gawe burung-burung iso mabur sing lari iso ngalang anteng iso gerak macem-macem la ayatin sek di piro-piro pertondo li kaumi yu'minun kanggone golongan sing dok mukmin di keselong alam sing iso mikir ngene wong mukmin wani kula wong salwangsul nangake sing pinter ku siapa wong mukmin wong pinter wong Islam pinter wong kafir bodoh wong mukmin wong apik wong kafir elek. Dalile niku teng Quran pun sampean waca bolak-balik. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Wong kafir padha sing musyrik ahli kitab padha wae padha kafire besok nak neraka selawase ulaika hum syarrul bariyah, wong kafir ku elek-eleke makhluk. Quran dene wis ora percaya karo Quran ya wis ora usah dijak ngomong. Sing paling apik innal ladzina amanu wa amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Mukmin sing amal saleh ku apik-apike makhluk. Apik-apike makhluk sak donya sapa? Wong mukmin ngono wae. Paling elek kafir. Kepenak. Dalile mateng. Mulane kita diparingi iman iki syukure sing tenanan, syukure sing tenanan. Kula wong sing langsung matur, imanku ora iso diluru liwat sekolahan. Ora iso diluru. Mulane nganti ana profesor, doktor, dikele macam-macam tetep kafir. Ono malah pirang-pirang. Tapi profesor, doktor sing mukmin ya ono. Imane niki sing larang regane. Mulane ayat niki ngalem karo wong mukmin. Nah, ngono iku kanggo wong mukmin satu tanda. Mulane cara makrifat sampean ningali burung sing mabur. Kok iso ubah-ubah sebabe sapa? Piye? Sing ngobahno sapa? Niki sing penting. Sing ngobahno sapa? Ono lare tapi ra iso mabur. Ono iso mabur ning cendhek. Apa ku banyak? Banyak. Lare dhuwur-dhuwur. Pamabure ra iso dhuwur. Ya, dhewe karo burung sing kaya burung elang dhuwur. Ono nek iso mabur tapi cendhek-cendhek pitik. Ono lare kok ra mabur dhuwur, ya insyaallah lenggahe cendhek-cendhekan ngono. Engko nek pitik mabur dhuwur wae wong dal pitik sakake. Sakake. Niki carane. Niki ngaten ku dipikir, ngaten lho mangke rasane ketemu. Dung sampean atine selalu emot dateng Allah. Bising gawe kabeh Gusti Allah. Dung sampean gawe kompleksi nanala meng nerusno tok. Ngono iso. Tuku kain, kaine sing ateh manusa. Kain saka kapas, sing gawe kapas. Pamane ana sing nekat, sing gawe kapas manusa stres. Mesti ngoten kancane sing muni. Ini kapan dikek kamu? Dik ngenane tak untel-untel. Allah, iku ora gawe. Iki anggere ana sing muni nganti tutup gegaweane Allah didaku-daku. Wong Islam kancane kene kowe iku stres. Wani meneh ngono. Dadi manusa iki nerusno nek niku bener. Mandene ana ku nek nuju diparingi putra, nek ganteng ku royoan antarane bapak karo ibu. Anakku hebat ya. Allah, naam ku kula apa ora iso apa-apa. Sing gawa aku anakku ku iki nek ganteng. Buarang laku nelek togel iku lanam. Wala nek ngene anakku, anake wong loro, mah aku mah ngakoni lah iki nek elek. Iki manusa. Padahal padha ora gaene lho. Niki sesto. Nganti diweleh-welehno dene kesana. Awalam yarona anna khalaqna lahum mimma amilat saidina an'aman fahum laha malikun. Surat Yasin. Apa manusa gak nduwe pikiran? Diweleh-welehno. Ngeten iki nek sing meleh-melehke Gusti Allah sampean apun madoni ketumpes madone. Apa manusa gak nduwe pikiran? Angger ingsun gawe semua barang. Umangkang kebu sapi pitik ndok. Aku sing gawe. Nek wis dadi fahum lakalah malikun manusa do ngaku-ngaku. Diweleh-welehno. Sing gawe aku dhewe lak melu-melu. Cuk-cuk ngaku-ngaku. Pitik nek petarangan ngendok. Tindoke sapa? Ndokku. orang melu merkenteng anggur, orang diisin. Saya esok naik putih neng dokin dok isoh, itu dokku naik. Barang saya esok pitek metu curut hijau lagi telah isapa. Iku naik konsekuen telekku, muatan mawan. Tapi aneh moh, naik telek moh. Niki diweleh-weleh no tengene surat Yasin sing sampean sering wiridan awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aidina an'aman fahum laha malikun. Manusa ku isane ndaku-ndaku ngene iki awak kula jenengan disin-isin Gusti Allah supaya ndisin ngono lho sing ndisin no. Iki carane. Nah, iki sing iso mikir ngono, wong mukmin. Amulane disyukuri le dadi mukmin iki. Le nyukuri ya diwarahi jeneng Nabi. Carane nyukuri ku diwarahi jeneng Nabi. Lah kek tangi turu kon syukur. Ana ulangane alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Syukur. Engko nak go WC berberak ora cukup menu sehat. Alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa afani. Alhamdulillah diparingi kepenak le berak. Bilujeng orang bebelen orang mencret ngono lho ngucarane alhamdulillah orang mencret ngono ngucara Jawa ya kena mbok mlebu jono lam lebune jatuh mlebune sikil kiwa dikek metune sikil tengen dikek niki aturan Islam kitab suci sing ngajarake cara hidup beribadat beramalat muasal lainnya yang paling komplit Quran kitab-kitab lainnya ora sekomplit iku nganti ring kulah kok naturane. Nah teniki lho nek mboten sampean biasake wong ana ganjarane nek mboten dibiasake mangke nggih gak iso lakon ring kulah sampean limlebu kecuk-kecuk sikil tengen dike mundur biasane aja wis lah ben tengen dike engko ae ora sidone engko tengene malah biasa malah mencolot barengku mundur balik maneh terus mlebu sikil kiwa diniati itba rasul niku ganjaran ganjaran mboten kok salat tok mboten pirang-pirang ganjarane mangke nek medal sikil tengen dan keliru mundur dikek ngono tangi lali dak alhamdulillah ya alladzi ahyana dak diwaca bali neh niki ngono iki carane nek dak ngono ya ora sida-sida pun niki sampean latih ngeten lho kersane setiap saat setiap detik niku sampean tertulis oleh malaikat sing juru tulis tetap di biji HP ngeten lho. Nanti malaikat itu jadi biji lahirnya ada orang ngaji iki ngantuk tak mikir ini kok malaikat mesti ngerti mesti ditulis ditulis ngaji ngerti mawon barang geladuk malaikat lagi ngerti ngantuk ngomong tidak ngantuk ini caranya ngerti ini malah ini enak manusia ini enak malaikat ini memang mesti nulis mereka ini bertanggung jawab misalnya akhirat mulanya nak nuju gegeran Beijing ini konten malaikat gegeran Gusti niki pun kalau tulis togel pun kalau tulis niki kok busana ayo bisa mbak wajah pora ini mungkin sakit yang mungkin sakit ya berarti surat togelan macam itu mana mau dia istighfar piye menang, manusane menang. Oh, bureng, tulisane bureng ora cedhok. Malaikat wis maca, niki rumin kula tulis. Ha iya kono iso mbok waca apa ora. Mboten saged direken ora. Ngene manusane menang, alhamdulillah. Niki carane. Mulane ta Kanjeng Nabi mulang nek ape sare istighfar. Jadi dosa sedina iku klebur. Istighfar. Nek maca astagfirullahaladzim niku lisane ngomong, ngucap, atine diniati tobat. Kepenak ngono kok. Nah niki ulangan-ulangane jeneng Nabi mboten kok anu. Nek sampean kepengin ngerti tengene Riyadhus Shalihin. Ulangane jeneng Nabi ring Bu Aisyah. Niki ngoten niku wong barang entenge kok. Astaghfirullahalazim li wali walidayya wali ashabil huquqi alayya wali jami'il muslimin wal muslimat. Sare enak cukup-cukup gak iso tangi tegese mati. Ayo wis penak wis bar kepenak dosane ilang kabeh iku nek tobaté ditampa. Mulane nek maca istighfar atine niku niat tobat sing tenanan. Dene engko mrangguli dosa maneh urusan engko. Wong manusa sing ora nabi ora rasul wis disabdo mesti salah. Nek ono manusa ora nabi ora rasul bener terus iku napa Kanjeng Nabi ngendikan keliru apa? Nekat namine. Kullu bani Adam khata'un kabeh anak Adam mesti tau keliru. Wa khairul khata'in at-tawabun apike sing keliru tobat. Jadi merangguli keliru ku pasti, pasti. Nah, iki carane cuma dosa kono sing gedhe ana sing cilik mung kulo terangke bolak-bali. Ya. Badane bahas mano. Gusti Allah nerangake cara termasuk ngundat-ngundat ben manusia gelem mikir. Wallahu baik Gusti Allah jala iku ndadekake sapa Allah lakum kanggo kuwe. Niki namine meleh-melehno. Ora kanggo Gusti Allah. Gusti Allah gawe ning kanggo kuwe. Kuwe sapa manusia. Apa iku mimbuyutikum saking pira-pira perumahanmu sakanan ing panggonan kuwe duwe papan panggonan sing cukup panggonan mau gede cilike terserah Gusti Allah le maringi ono sing diparingi gedhe ono sing diparingi cilik. Iki mung kanggo nenen-nenen tok, gedhe cilik, ana sing apik, ana sing elek, ana sing tingkat, ana sing ora. Niki namung kanggo delokan. Pun sampean bajari, mangke ra bener, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Ora ana kesenengan urip nang donya kejaba kesenengan sing nipu. Berano ana sing maduru ana tingkat nganti pitu sing kandhut ganggu ngadang nek ana walet manuk-manuk nek menawa blabas nek kono ana sampean pikir omah ngono kanggo apa kanggo delok-delokan. Ora ana wong sugih sare mulai dhuwur gemblung-blung mengisor mboten ate. Bung sama dia ni ono jerakan sing stres, temenan. Dan dong omah ngono gue apa? Gue delok delokan, sing endah, sing delok gak bayar, sing di omah sing bayar. Ini kilo mata ulur. Wis apik kocone ana pembantu ngelapi demak-demek. Niku pembantu ni jaluk bayaran. Wis demek, jaluk bayaran. Ini kilo sampean pikir. Mesti ini demek bayar tapi pangan itu tidak payu caca tak sing di rumah ada orang liwat kan jelek orang ngelirik yang ngelirik tidak apa-apa makanya orang itu sama nangan stres kecerakan stres karena anak bisa ngatur ku mesti chat jadi kok bereng ngono wajah sing alis no, ijo sing remang-remang, wah, ngeling no, niku, niku, niki carane, wis ra duit-duit, karek ndelok tok merah-merah no, niki, niki omah, ono sing duwe mobil pirang-pirang, pabrik, truk pirang-pirang, jelajane kok numpak truk omah. Saman pikir niki. Sing numpak sopir wis numpak wis nggo ngarep di siwe dewe-dewe ngono kepen ya Allah. Ana sopir malah jang-jangan iki masyaallah. Wis jang-jangan dibayar penak. Niki. Niki donya mata ulur. Ono pembantu batur diurung ning karo jeragane urusane mau mangan dikit mangan gak kebenaran kuasinan eh dundang iki mau wis mbok icipi padurung dereng sesone kecicipi ngene lho ora enak kabeh ngono iki padha karo wong dalus nek sesone dariin ngono mulanya kalau membedai jerakan karo batur ridar dike inti muni jerakan itu ratau dati jerakan dike batur deh mata ulur masa Gusti Allah keliru nah, baturnya nyacak mau secendak mau setuung dulu dike jerakannya apa rak gak ono setuung ibu ne ono niki boten disengen nih boten wis nyacak dike linggaluk dibayar ini sampean pikir dunia wis ngene iki dunia ana besok no akhirat niku urip sing tenan dunia iki urip seneng-senengan pantes-pantesan oh niki ngeten iki sampean pikir dadi sampean omahe mangke gedhe ya alhamdulillah cilik ya alhamdulillah mergo gedhe cilik sing dienggo turu paling-paling 2 meter sing dienggo turu niku 2 meter nek sampean kepengin apik omahe lah gampang lah nek ono gambaran sing apik terus dibaiki gambaran ngono ngono to. Bosen gambarane jikuk sesuk ganti neh ngono to. Niki. Nah. Niki perumahan cukup. Kejaba iku wajalan dadekake sapa Allah lakum kanggo sira kabeh. Niki lho meleh-melehno. Ora kanggo Gusti Allah, ndak. Kanggo kowe. Menjulutil an'ami saking pira-pira kulit-kulit ing raja kaya buyutan ing pira-pira omah lulang istilahe disamak istilah bahasa disamak itu dilangno kiter-kiter lulang itu disambung-sambung iso kanggo kemah ana sing tipis kok diluntung digawa lunga ya iso engko tengah dalan dipasang niki buyutan tasakhifuna kang padha nganggep enteng sira kabeh ing buyut untuk dipikul dibongkok ya mawaknikum ing dalam dina lungamu wa yauma iqamatikum lan ing dalam dina mukimmu contone pramuka pramuka pramuka itu ada yang kelas internasional, nasional, ada tingkat kampung-kampungan pramuka, ada yang cilik-cilik nak sekolahan nak sing nak sekolahan cilik-cilik biasanya jadi diwawalan karo guru-guru nih ada yang tingkat nasional, ada yang enggak ada yang macam-macam ini dikawa lu ngaisa nah kejaba kanggo perumahan kanggo sandangan mongko diterangno diterangno jelentreh wamin aswafira lan iku setengah saking bulu-bulune domba wa obariha lan ulu-ulune unta wa asyariha lan pira-pira ulu-ulune kambing asyariha kambing-kambing iku nek cara kudus wedhus kacang lha aku dhewe ra paham wedhus-wedhus kacang ana wedhus domba iku wong Jawa sing arane nek domba sing gedhe kacangan sing cilik nah di antara bulu-bulune asasan kanggo alat rumah tangga niki iku ana sing digawe babut, ana sing digawe kemul. Babut kare kemul sing dienggo kemulan dhewe niku. Ana sing dienggo jaket. Sing endah nek ana sing dienggo dolanan. Apa kok? Manuk gerak reti nek kok iku wulu. Mbok entok mbok bebek ora tau reti, pokoke kok ngono ae jenengane niku. Niku. Iki dienggo dolanan. Dalile nek Quran niku. Ana wa mataan lan kanggo bondo kesenengan sing sembok nikmati ilahinin nganti sak teruse sak jerone urip. Dadi mulai sing dienggo papan, dienggo sandangan, isih ana sing dienggo pangan jenenge cungor ngono kuwi lali. Cungor kanggo ngar. Lurang niku. Gusti Allah le meleh-meleh nek kula jenengan kaya ngene iki. Mulane manusia supaya ndisin karo Gusti Allah, Gusti ndisin. Mulane salat sing tenanan ngono. Ndisin lho. Aja dak ndisin terus no. Wis diweleh-welehno, alah ngono lah, ngono wae blubah, manusia blubah. Aja ditiru. Manusia blubah. Kula jenengan diweleh-welehake Gusti Allah nggih leres Gusti kebangetan awak kula ngono. Ana ngati syukur kuwi ana sing aturan. Nek badhe salat jeneng Nabi mulang supaya genaon syukur maca subhanallah subhanallah subhanallah ping 33. Alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ping 33. Allahu akbar Allahu akbar ping 33 terus ana tahlil sing rada panjang dadi genep 100 niku. Mulane diganjar sing maca iku dosane diapura senajan sak untuk ing nek segoro lho ngono iku ya ana sing maca nane kaya obah tesbih tapi iso ndingkluk sirah iki nggo ngono iku malaikat bingung. Kira-kira lho kira-kira ana jan ngono piye coba ngono malaikat bingung iki direken ibadah ta ora malaikat kan ndak reti niki niki. Mulane pinter jenggo tasbih diobano nganti ngantuk coba. Malaikate kudu neken tasih obah ngono. Soal ganjaran Gusti Allah diturusane malaikat. Malaikat sebatas nulis. Gusti Allah tergantung atine. Atine niat ngibadah tenang senajan gak kuat ngati ngatuk pancen niat ngibadah teken utuh. Pamane sak juta utuh. Ngantuk ngantuk wong kok kesel rak popo. Wah, kepenak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sekadar menurut kemampuan. Penak. Pokoke sama niat ngibadah niku kedah wonten diniati ibadah. Mangke sedeca. Dadi ganjarane pirang-pirang. Maneh. Nggih. Ngucik-ngucik maneh Gusti Allah. Wallahu ta'ala Gusti Allah ja'alakum dadake sapa Allah lakum kanggo sira kabeh. Ngucik-ngucik kuwe sing tak gekno. Mimma bayane saking barang kholako kang nitake sapa Allah. Rupane ana perumahan, ana wit-witan, ana mendung, tak kaya po zilalan kanggo aup. Yup-yup nek cara yang sepuh kuno bernaung, tempat bernaung. Muga Gusti Allah gawe srengenge nek nuju terang banget panase temenanan. Luwe-luwe nek wong haji wayah panas. Nika kula nate biasa haji panase suhune jarene kula mboten ahli suhu dadi ra iso. Jarene 5-8. Nika sangko Indonesia dianjuri kon gawa cerot-cerotan nika lho. Cerot-cerotan wadah sing ngono banyune terus dicerot-cerot. Niku praupane dicerot-ceroti sangko panase. Kula kepethuk wong Jerman, kepethuk wong Jerman, padha dapati kenal tak ceroti. Ucap-ucap, thank you. Aku reti, thank you. Aku mesti terima kasih. Aku masa thank you. Liane aku, aku thank you. Terima kasih. Tak ceroti terus-terus. Nggak lo diceroti. Caca bane wong ngaji sampean ceroti. Ngamuk. Niki. Oh, niki. Jalo. Diceroti. Hari ku ana aup-aupe. Ana aup-aupe. Wit-witan, omah-omah, dodo milih mepet-mepet tembok. Wajahana lakukan dadi akemane Allah lakum kanggo sira kabeh minal jibali bayane saking pira-pira gunung-gunung aknanan, pira-pira tameng. Gondelian aknanan ku gondelian. Gunung niku ana gondeliane. Diarani guwa. Tiang sing haji pun ngerti. Guwa Khira niku gone nang dhuwur Jabal Nur jenenge. Jabal niku gunung, Nur niku namane. Temu inggil. Pemuda-pemuda sing ciroso-roso nek dhewe tindak haji niku teng Jabal Nur wani munggah. Tak takoni tekan dhuwur kira-kira sak jam. Niku kepengen mirsane nekseni Kanjeng Nabi nalika nepi tengene guwa Khira. Niku ngene dhuwur. Ora kainane manusa ning boten, panjenengan Gusti nggawe dadi gunung ya ngono tameng. Terus ana nek guwa sing namane guwa Saur, Ghori Saurin. Nalika Kanjeng Nabi ajeng dipejai tiyang kafir ndelik ning guwa Saur. Ana. Jadi gua-gua ni ku onten tangan ni wis di tanda nonok Quran minal jibali aknanan. Jadi gon gunung ku ono gua-gua ni ono dibuktek no tenan. Anak gunung pati ayam dek aku gon nepi ni porok yai keket dekku. Nono gunung pati ayam. Pati ayam ni ku jengenan badan pati terus ana pitike mboten ngene pati ayam nah nanti niki wa ja'ala lakum dadake Allah lakum kanggo sira kabeh niku meleh-melehno ngaten iki sarobila ing pira-pira kamis klambi klambi mau taki kum kang bisa ngreksa apa klambi ing sira kabeh al harra ing kanggo nulak panas lan Allah sing kanggo nulak adem nek klambi nek sing kanggo nulak panas dikekno sing tipis-tipis ana sing ngecangka sutra kanggo nulak adem ana sing sangka wol sajane nene wol ku apik ya wol ku bahasa Inggris maknane wulu wulu apa wulu kambing. Manusia ku diapusi gelem sampan pamane ngguntingi ulu kambing nggih terus sampan kepyurke manusia kancane sampan ngamuk tapi dielali nek klambi wol ku asale kambing iku nek kono Australia diolah karo kapas berarti kena api lali nek iku ulu tinggu malah bangga coba kira ki kain biasa kain bol kena anak orang mendingan apa ala pedus ngono jadi tandingi tandingi ben ora kemaki ngono lho jadi manusia aku ditipu mata ul hurur mata ditipu wong wedok senengane nganggo kambi sutra sutra ku sutra ular cacane ra wong wedok digono ular ngamuk ngamuk tapi sutrane dek gelem nganggo niki mata ul hurur nah niki lan modele barang sing elek dianggep ku sing paling nikmat sing paling apik niki niki bisa nggawe sing kaya ngono iku manusa dijlentrehno wasarobil lan biro-biro klambi tapi kum kang bisa ngelak sopo sarobil basakum ing perangmu nek nuju perang apa diarani klambi wojo ngon sirah ditutupi biasanya ketuireng ketuputih yudah topi wojo kanggo sirah takikum basakum Jadi sandangan niku nggen sirah, nggen klambi niku. Tapi wojo namine. Badane keterangan sing komplit kaya ngene iki, kadzalika kaya mengkono Gusti Allah nitake sing kasebut kabeh, yutimu nyampurnake, nglengkapi sapa Allah nikmatahu ing nikmate Allah nok donya alaikum ing atase sira kabeh kuwi dilengkapi. Kanggo wong ngomong gampang, papan, sandang, pangan. Sandang, pangan, papan dilengkapi, anggere urip nang donya dilengkapi. Sing kaya ngono iku la'allakum tuslimun, mbok menawa sira kabeh ahli Mekah sing kafir-kafir tuslimu aku masuk Islam sira kabeh. Ngono. Kon mikir ngono ben iso masuk Islam. Nah, terus Gusti Allah ngelalipur, ngelalipur ku cara Jawa Kudus nek basa Arab tasliyah. Tasliyah ring Kanjeng Nabi Muhammad wis tak jlentrehno Qur'ane kaya ngono. Nek wong kafir Mekah jemah fa in tawallau, monggo lamun mengo sapa kufar Mekah wis sak gelem Islam wis tak kon supaya Islam jemah kuwe Muhammad aja sedih. Fa inna ma alaika, monggo angin pesine ku tugasmu al balaghul mubin, nyampeake wahyu sing jelas. Kuwe ku tugasmu anggar basa wahyu mbok sampeno wis wis ora usah prihatin teman-teman. Sebab Kanjeng Nabi ki menuso, nggih menuso wis atus kula jenengan ya isih ana sifat bunga ana susah. Rene Kanjeng Nabi ki sifate benten kali kula jenengan. Apa maneh kali kula jenengan kali sahabat wae dhewe. Tengene Quran juz 17 surat Al-Anbiya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ampun diwai. Aku ora ngutus seliramu Muhammad kejaba seliramu ngrahmati rengene wong alam. Wong alam iku manusa sing Islam sing ora Islam, wedhus, sapi, bebek iki diwelasi jeneng Nabi lil alamin. Nek sahabat walladzina ma'u asyidda'u alal kufar ruhama'u bainahum, buala nek ngadepi wong kafir ini sahabat Kanjeng Nabi mboten. Nah, terhadap wong mukmin kasih sayang ini jabek jabek orangnya seluruh lucu wong mukmin karo wong mukmin tukaran itu malah ini era mekangkat jadi paling apik Kanjeng Nabi rahmatan lil alamin. Jadi saman kelas ya Mbak, saman maka melu sing Kanjeng Nabi aku ora ngandel tapi dadi rahmatan lil alamin ku piye? Pamane ana wedhus kecepit lawang. Ora usah ditilik iki wedhusku tak dudu aja ngono, tak cebulakno dikek. Aja wedhus tanggaku, nek ngene aku badhe bisa jarno ben kecepit haram niki. Haram. Senajan medusi tonggol libar misoi tetep medus orang melu-melu masa medus melu yang misoi ini keunanu kalau era mekakat kegalaan ini ku ini Kanjeng Nabi tetep rahmatan lil alamin ini sing sahabat asyidda alal kufar orang-orang saya dia ada yang lucu asyidda bainahum itu lucu ini ya tapi siji loro makanya tadi kita dipelajari kita makanya sakit meningkat meningkat tadi mulanya kuluku sering gak bosen-bosen wong Islam sing rukun senajan omae dewi-dewi ini aku buatan bosen kula pancen ngono ulangannya ngeton ambil jenuh akhirat kan tanggung jawab kula aku kan tidak mau kok bisa mana salahnya ini innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum saksimu aku sing dosami hadir niku aku sing ngantuk aku kan betul ngerti Gusti oh salam dewe salam dewe ngono carane kaya ngono niki. Nah, summa qala ya'rifuna nikmatallah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan yafi ni'amah mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa 'azimi sulthanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaina 'alaik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ashabihi. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala Muhammad. Alhamdulillahi rabbil 'alamin.